Inna awwala fitnati bani Israel kanat min nisa. Awal pertama fitnah bani Israel adalah pada para wanita yang akhirnya kaum laki-lakinya ikut rusak bersama wanita-wanitanya. Dan sudah dibahas, alhamdulillah, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang memerintahkan untuk berhijab, memerintahkan untuk banyak di rumah. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj. Jangan nampang, mejeng ingin dilihat oleh setiap orang. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Sehingga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha rahimahullah, nisa al-ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita ansar, ketika turun ayat ini, mereka mengambil kain-kain yang mereka miliki. Mereka ambil gorden yang mereka punya untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dan ketika berjalan, mereka berjalan dengan tenang. Ka'anna ala ru'usihin dal gerban. Seakan-akan di kepala mereka ada burung. Burung gagak. Yakni kalau bergerak, burung itu terbang. Sehingga berjalan dengan tenang, tidak mencolok, tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sudah dibahas kemarin peranan wanita di masyarakat. Yang berikutnya, barakallahu fikum, adalah peranan wanita di rumahnya, yaitu sebagai madrasah, sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada kaum laki-laki maupun perempuan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah api, bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman agar menjaga diri kalian dan keluarga kalian, terutama bagi kaum laki-laki, sebagai qawwamun 'alan nisa, sebagai pemimpin para wanita, maka hendaklah menjaga anak-anaknya, sebagaimana menjaga istri-istrinya, juga menjaga anak-anaknya dan mendidik mereka. Dan yang kedua adalah kewajiban para wanita sebagai ibu di rumahnya. Karena kelanjutan ayat setelah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima qaddala Allah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, Allah menyatakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya, dan menjaga dirinya, dan menjaga harta suaminya di rumah suaminya ketika tidak ada suaminya. Apa maknanya? Ketika suami tidak ada, maka pemimpin di rumah adalah ibu. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi sampai pada kalimat wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Dan seorang wanita dia menjadi pemimpin di rumah tangganya ketika dia ada suaminya. Orang sepuluh itu dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ikhwani bintina azakum wa kum muslimin kum muslimat rahimani wa rahimukum. Maka seorang wanita akan menjadi seorang ibu yang pertama mendidik anak-anaknya, yaitu dikatakan sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, al-ummu wa tarsatun. Ibu itu adalah sekolah pertama idza adattaha adatan jilan thayyibal a'raq. Kalau kau persiapkan istrimu menjadi seorang ibu yang baik, maka niscaya akan muncul generasi yang baik. Maka barakallahu fikum, mereka para wanita yang lebih banyak di rumahnya bersama anak-anaknya, bahkan sampai-sampai bahasa pun biasanya anak-anak mengikuti bahasa ibunya, karena seringnya mereka bersama ibunya. Sedangkan kaum laki-laki berjihad, berjuang fi sabilillah, sering keluar rumah dalam urusan-urusan umat atau urusan-urusan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Maka barakallahu fikum, sebagaimana dikisahkan kemarin tentang wanita yang salihah, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya wa qalat imra'ah wa idh qalat imra'atu imra'ah. Dan ingatlah ketika berkata istrinya imra'ah, Rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Rabbi, aku bernazar apa yang ada di perutku ini untukmu. Ikhwan bin a'azakumullah, fataqabbalaha Rabbaha biqabulin hasan. Allah terima nazar biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik karena niat yang baik. Ibu ini ingin anaknya nanti akan menjadi mujahid fi sabilillah, menjadi jahit ilallah sejak di perutnya sudah dinadarkan. Ketika lahir ternyata perempuan. Rabbi inni wadatuha unta, Allah wa'alamu bima wadat. Kata Hanan Imrat Imran, Rabbi inni wadatuha unta, ya Allah aku melahirkan ternyata perempuan. Jadi pikir beliau tidak akan bisa menjadi pejuang, tidak akan bisa menjadi mujahid, da'i, Allah, dan seterusnya. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu. Dan Allah maha tahu apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki tidak sama dengan wanita. Tetapi ikhwani fiddin a'udzukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tetap menerimanya. Fataqabbalaha biqabulin hasan. Maka lahirlah Isa, lahirlah Maryam. Kemudian Maryam dipelihara oleh Zakaria. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menanti untuk menakdirkan lahirnya seorang anak tanpa bapak dari seorang ibu. Dan ini bebas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak dari apapun Allah bisa. Tanpa bapak dan bayi. Allah ciptakan manusia dari seorang bapak tanpa ibu, Allah bisa. Dan Allah menciptakan seorang anak dari ibu tanpa bapak, dan Allah bisa. Allah ada pun di syaitan majlis. yaitu pertama Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu adalah Adam alaihissalam. Maka Allah katakan tentang Isa, inna matala Isa, inna Allahi kamatali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa, sama dengan permisalan Adam, Allah ciptakan hanya dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Demikian pula Isa Allah ciptakan dengan kun, jadilah, maka jadilah Isa. Adam tanpa bapak, tanpa ibu, bisa bagi Allah. Setelah itu Allah menciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk Adam, berarti dari bapak tanpa ibu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwa rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Dan wanita diciptakan dalam keadaan demikian. Kalau engkau paksa diluruskan, dia akan patah. Kata para ulama, patahnya adalah cerai. Hancur rumah tangga. Tetapi kalau engkau memanfaatkan, menggunakan dengan bahasa dalam hadis istinta', dalam keadaan seperti itu, dan itu tugas suami untuk mengimbangi kebengkokannya, maka demikianlah seorang wanita. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga wanita ini jadi ujian bagi laki-laki, sebagaimana laki-laki juga ujian bagi para wanita. Kadang Nabi Rasulullah SAW taraktu ba'di fitnatan. Ya Allah, Tuhan dan Rijani minat desa, tidak aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi laki-laki, melainkan wanita. Tidak aku tinggalkan satu fitnah, satu ujian yang berat, yang paling besar bagi kaum laki-laki, melainkan perempuan. Mata Rabtu Ba'adil Fitnah tadi, ya Allah, Allah, maknanya lebih madarat atau lebih membuat madarat bagi laki-laki, melainkan wanita. Dari sisi mana? Pertama, dari sisi yang sudah dibahas pertama. Ketika wanita-wanita tadi dalam keadaan kasiatin, ariyatin, makilatin, mumilatin, ruhusuhunna, kausimatin, uhtin, makilat. Wanita yang pakai pakaian tetapi telanjang, pakai pakaian tapi ketat, pakai pakaian tapi tipis, dan seterusnya. Yang makilat dan mumilat, yang miring dan memiring-miringkan badannya, melenggak-lenggokkan badannya, meliuk-liukkan badannya, menyambur rambutnya, kasdimat untuk tilmailan, seperti punuk unta yang miring, betapa banyak kaum laki-laki. Maka terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan. Terjadilah pergaulan bebas. Terjadilah pergaulan-pergaulan yang liar antara laki-laki dengan perempuan. Terjadi persinahan-persinahan. Dan terjadi perselingkuhan-perselingkuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fitnah. Termasuk juga fitnah wanita adalah kebengkokan tadi. Yang kaum laki-laki kalau memaksanya untuk lurus, kalau tidak dipaksa untuk lurus, bengkok terus. Bagaimana? Di sini adalah ujian bagi laki-laki untuk memimpin mereka, untuk mengarahkan mereka dan mengimbangi kebengkokan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhwan fiddin, a'azakumullah wa akhwati billah. Disebutkan pula sisi fitnah lainnya bagi laki-laki. Karena para wanita ini, kata Nabi, naqisatu dinin wa aqlin. Maka itu, naqisatu dinin wa aqlin, yang libna, ala rijalil akhwaya, ilmu nisa. Aku tidak pernah mendapati manusia yang kurang akalnya, kurang agamanya, tapi bisa mengalahkan kaum laki-laki yang kuat, melainkan mereka para wanita. Ini juga hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya mereka para wanita itu kurang akal, kurang agama, tapi bisa mengalahkan laki-laki. Berapa banyak rumah tangga yang pemimpinnya adalah perempuannya. Laki-lakinya diatur oleh istrinya. Diarahkan. Bagaimana yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kalau pemimpinnya dalam rumah tangga adalah perempuan? Terdengar hadis yang tadi. Maaflah kaum, walau amrahum umra'ah. Enggak akan baik satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Demikian pula enggak akan baik sebuah rumah tangga kalau dipimpin oleh wanita. Mengapa dikatakan Nabi suatu dinin wa'aklin, para wanita diwakili oleh seorang sahabiyah untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa kami disebut kurang akal, kurang agama? Dikatakan kurang akalnya, bukankah di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah hutang piutang di akhir surat Al-Baqarah disebutkan jahidaini min rijalikum, dua saksi dari laki-laki kalian. Fa'ilam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua laki-laki, farajulun wa mra'atani, kalau tidak ada dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Berarti satu banding dua. Mengapa harus dua? Litudzakkira ihdahumal ukhra. Litudzakkira ihdahumal ukhra. Agar salah satunya mengingatkan yang lain kalau lupa. Jadi kalau laki-laki, dua. Kalau ternyata laki-lakinya cuma satu, maka laki-laki yang satu ini diganti dengan dua perempuan. Berarti satu banding dua. Kemudian bagaimana dengan kurangnya agama? Bukankah kalian tidak sholat setiap bulannya? Berarti kurang sholatnya. Kurang agamanya. Bukankah kalian meninggalkan sholat setiap bulannya ketika waktu haid dan juga waktu nifas? Ini naqisatu dininya. Ini kurang agamanya. Makalah sangat wajar kalau wanita ini dipimpin. Selalu dalam keadaan dipimpin. Sebelum nikah, dipimpin oleh bapaknya, laki-laki. Setelah menikah, dipimpin oleh suaminya, laki-laki. Selalu di bawah laki-laki. Kalau memutuskan ketika belum menikah, bapaknya memutuskan. Kalau dia sudah menikah, siapa yang memutuskannya? Suaminya. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada pembahasan lain. Bahwa para wanita peranannya sangat penting di dalam rumah tangga karena dia adalah syafaatul rijal. Karena mereka itu adalah pendamping kaum laki-laki. Pelengkap kaum laki-laki. Maka ketika mereka tidak ada, ketika mereka di luar, maka wanita lah yang dikatakan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yang selalu menjaga dirinya, menjaga rumah suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga semua apa yang merupakan milik suami, dan menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Ini para wanita. Sehingga barakallahu fiikum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan kalimat qu anfusakum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka suami bertanggung jawab. Dan kemudian sang istri juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Niscaya kalau anak-anak itu beriman dan beramal saleh, kalau anak-anak itu mengikuti orang tuanya dalam iman, Allah akan gabungkan mereka dengan anak turunannya nanti di dalam jannah. Betapa nikmatnya kita melihat bertemu dengan turunan kita di dalam jannah. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ, orang-orang yang beriman dan diikuti imannya oleh duriannya, oleh keturunannya, أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, kami akan gabungkan duriyah mereka, keturunan mereka bersama mereka nanti. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, dan kami tidak kurangi pahala mereka sedikit pun dengan tambahan pahala tadi. Jadi itu ziyad, tambahan kebaikan. Sudah mendapatkan jannah, sudah mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga, ditambah lagi kata Allah, kami akan temukan, kami akan gabungkan dengan duriyatahum, dengan turunannya. Tetapi syaratnya, وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, kalau turunannya mengikuti orang tuanya dengan iman, sehingga berupayalah untuk menjadi pendidik, mengajar terhadap duriyah keturunan kita, sehingga kelak Allah gabungkan di dalam jannah. Dan kalau setiap rumah tangga pimpinannya memimpin dengan baik, dan ibu dari anak-anaknya juga mendidik dengan baik, maka lahirlah anak-anak yang baik pula. Generasi yang saleh ini mencetak generasi yang istimewa. Sebagaimana apa yang dikisahkan tadi, kelanjutan dari kisahnya Hana yang kemudian melahirkan Maryam. Dan Maryam Allah takdirkan hamil tanpa bapak, tanpa disentuh laki-laki. Tetap wanita yang suci, yang tidak disentuh basyarun, walam yang sasni basyarun, kata Maryam. Walam yang sasni basyarun. Kemudian lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang mendidiknya? Ibunya. Siapa yang mengajarinya? Ibunya. Siapa yang melatihnya? Ibunya. Siapa yang mengontrol, mengawasi dan seterusnya? Ibu. Karena lahir tidak punya bapak. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah peranan istimewa dari seorang wanita. Dan nanti barakallahu fikum, setelah orang tua wafat, setelah bapak dan ibunya wafat, tiba-tiba catatan kebaikannya, catatan kebaikannya bertambah. Kok bisa? Padahal sudah meninggal, berarti inqata'a amaluhu. Kok bisa bertambah amalan solehnya? Catatan amal baiknya bertambah. Ternyata karena anak-anaknya yang saleh, yang pernah dididik sholat, kemudian mereka salat. Yang pernah diajari puasa, kemudian dia puasa. Orang tuanya dapat pahala. Yang dididik dengan iman, kemudian beriman, maka orang tuanya dapat pahala. Ketika mereka beramal, berakhlak mulia, karena didikan orang tuanya mendapatkan pahala. Jadi yang mengalir pahalanya. Ibn Ibn A'adzahullah kata Nabi SAW, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَثٍ, jika seorang anak Adam meninggal, wafat, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Jadi tidak bisa lagi menambah amalan apapun kecuali dari tiga. Sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah adalah sadaqah yang kemudian dipakai untuk sesuatu yang manfaatnya terus-menerus. Itu makna jariyah. Seperti membangun masjid, membangun musala sederhana ini. Maka ketika dipakai untuk sholat, dipakai untuk ta'lim, dipakai untuk belajar, orang yang memberikan sumbangsih oleh orang yang memberikan sedekahnya mendapatkan pahalanya terus selama masih terus manfaat. Ikhwanul Muslimin, yang kedua, ilmu yang ditabahu bih, ilmu yang bermanfaat. Dari mana si anak tadi memiliki adab yang baik? Tidak boleh begitu. Kamu mungkin siapa ini? Bapaknya dan ibu. Dan biasanya yang sangat berpengaruh ibunya karena sering bertemu dengan anaknya sehingga selalu diawas. Nggak boleh seperti itu. Jangan. Begini yang baik. Ayo, jangan seperti itu. Coba ulangi. Ganti, ambil tangan kanan. Dididik sejak kecil. Maka ketika teruntuk akhlak yang mulia tadi, setiap dia berbuat, setiap dia melangkah, setiap dia beramal dengan amalan saleh, ibunya mendapatkan pahala. Kalau bingung, pendidiknya itu mendapatkan pahala. Yang pernah diajarkan kepadanya dari doa-doa, doa mau tidur, doa keluar rumah dan seterusnya. Juga ketika anak itu terus sampai besarnya berdoa, maka orang tuanya ikut mendapatkan pahala. Itu baru ilmu yang datang, baru ilmu yang diajarkan. Betapa banyaknya ilmu yang diajarkan oleh bapak dan ibu terhadap anak-anaknya. Sebelum sekolah, sebelum masuk ke pondok, sudah ada pendidikan, sudah ada pembiasaan kebaikan di rumah. Maka ilmu yang diambil, pendidikan yang diambil oleh mereka, menjadi jariah. Jadi terus mengalirkan pahala. Yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang terus mendoakan orang tua. Bayangkan kalau orang tua, bapak dan ibunya mendidik anak-anak yang menjadi saleh, maka dia akan terus berdoa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Disambungkan oleh Allah Ta'ala. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Ini barakallahu fiikum hikmah dari anak. Qala, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, walaqad istahana katsir min alwalidain. Tetapi hari ini, kata Syekh, banyak orang tua yang istahana menganggap remeh masalah ini. Fa'adha'u awladahum wa nasuhum. Mereka sia-siakan anak-anaknya. Mereka biarkan anak-anaknya bebas. Seakan-akan tugasnya hanya memberi makan. Mandikan, kemudian silakan main. Kami luar, sehingga mau tahu. Tidak mau tahu. Itu anakku. Main di mana? Bersama siapa? Main apa? Apa yang diucapkan? Apa yang didengar? Ya kan menjelaskan Allah. Hati-hati. Kata Syekh, kebanyakan orang tua istahan menganggap remeh masalah ini. Mereka menyia-nyiakan anak-anaknya. Ka'anna mas'uliyah lahum alaihim. Seakan-akan mereka tak punya tanggung jawab. La yas'aluna aydahamu. Tak pernah tanya. Kemana mereka pergi? Kamu tadi main di mana? Sama siapa? Wala mata jauh, bahkan tidak pula ditanya kapan pulang. Bebas, main di luar sana. Bahkan para wanita, anak-anak perempuan. Datang malam jam 10. Masa tadi tanya, dari mana? Iman bin A'adzakumul. Wala yuwajjihunahum ila khair. Tidak diarahkan kepada kebaikan. Walaman asdiqa'uhum, tidak pula ditanya siapa temannya, bersama siapa dia main. Kalau temannya baik, alhamdulillah. Kalau temannya jelek, ingatkan. Jangan. Khawatir anaknya akan terbawa menjadi jelek. Jangan sampai anak kita pulang bawa oleh-oleh anak yang jelek. Tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang buruk. Sumpah serapah. Kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Dan tadi ketika main di rumah. Main bersama siapa dia tidak tahu. Ini yang kami dengar azabum Allah. Fala wala yanhaunahum anishar. Tidak dilarang dari kejelekan. Ini yang sering terjadi. Maka generasi yang muncul. Generasi yang kurang baik. Generasi yang rusak. Walaupun awalnya orang-orang baik, salihin dan salihah, ketika melupakan anak-anak tadi, maka gantinya generasi yang berubah. Generasi yang lebih jelek dan terus lebih jelek. Khulfun min ba'dihim. Khulfun. Allahu salam wa tabu syahawan. Zawfa yalqaw nabayya. Kata Allah, dan kemudian di belakangnya khalafa min ba'dihim khulfun. Di belakangnya ada khalaf. Ada orang-orang yang di belakangnya tidak mengikuti yang di depannya. Itu namanya khalafa. Berbeda dengan taba'ah. Kalau para sahabat diikuti dengan baik di belakangnya, tidak disebut khalafah. Disebut tabi'i. Tabi' mengikuti yang di depannya. Tapi kalau khalafah, mana yang di belakangnya tidak ikut yang di depannya. Khalafah, berkata. Tidak mengikuti yang di depannya. Khalafah min ma'adihim. Khalafun, adharus salah. Meninggalkan salat. Wattaba'u syahwat. Mengikuti syahwat. Fasawwa yalqawna ghayya. Maka dia pasti akan menemui akibat yang jelek. Kesesatan, penyimpangan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dilanjutkan ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa min al-ajabi, dan sungguh sangat aneh. Anna haulani harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihibdiha wa tanmiyatiha wa sahr amma yuslihuha wa annahum yunammuna hadha al-mal wa yuslihunahu li ghayrihi ghaliban. Aneh, mereka ini para orang tua kebanyakan perhatiannya pada masalah harta, bagaimana mengembangkannya, bagaimana memperbanyaknya, bagaimana menjaganya, bahkan mereka sampai begadang untuk cari ma'isyah, untuk mengumpulkan dunia. Padahal biasanya, kata Syekh, dunia yang mereka dapatkan untuk orang lain. Apa maknanya? Dikumpulkan, dikumpulkan, sampai numpuk. Setelah itu dia mati. Yang mati bukan dia. Orang lain yang mati. Ini barakallahu fiikum. Mereka perhatian pada itu. Tetapi mereka melupakan tanggung jawab yang lebih penting, yaitu anak-anaknya. Kalaupun dia mengirimkan, masya Allah, sudah cukup kita artinya jempol, masya Allah. Mengirimkan anak-anaknya kepada pesantren. Tetapi seharusnya orang tua tetap menelponnya pada waktu yang diizinkan. Bagaimana perkembangan belajar munak? Sampai mana kapalannya? Bagaimana ulangan terakhirmu? Tidak hanya. Jangan hanya bertanya masalah makanan. Bagaimana makannya? Oh, kasihan aja. Tadi saya kirim ya. Roti, keju, apalagi yang kamu pengen. Semua dikirim. Tapi lupa. Enggak nanya kapalannya. Enggak nanya belajarnya. Enggak nanya. Ini masih mending di telepon. Ada yang lupa kalau ada anaknya di pondok. Dilempar ke pondok. Terus lupa. Anaknya di mana ya? Sampai pengurus pondoknya bingung, ini anak siapa sih? Mengapa? Di telepon enggak pernah, disurati enggak pernah, dikasih uang. Enggak pernah dikasih uang bulanannya, gak pernah bayar. Lupa kalau ada. Benar-benar lupa. Setahun gak bayar. Orang tuanya mana ini? Sudah meninggalkan? Sudah wafatkan? Anaknya muncul di dalam hatinya perasaan dendam. Saya dibuang oleh orang tua saya. Kamu juga benar. Keluar dari pondok, bukannya dalam soal. Menulis tentang kritikan tentang cara-cara pondok pesantren dan berkata bahwasanya saya di pondok pesantren bertambah rusak. Saya ditekan, saya begini, saya begini. Ditulis. Mungkin sebagian orang sudah tahu tulisannya. Menyalahkan dakwah ahli sunnah seluruhnya. Disalahkan oleh dia. isinya dari tulisan itu curhat, kenapa saya dibuang, kenapa saya diputus hubungan silaturahmi, kenapa saya tidak lagi disayang oleh orang tua, mengapa saya tinggalkan, mengapa segala macam. Ikhwan fillah rahimakumullah, harus peranan orang tua jangan berhenti, jangan putus. Walaupun anda di pondok pesantren, telepon, tanya. Selain tanya bagaimana makannya, silakan boleh saja tanya makannya bagaimana. Tanya pulang sampai di mana nafalannya, sudah sekian juz, sudah sekian juz, kok dari kemarin masih 2 juz terus? Nanti saya telepon lagi, kamu sudah bertambah ya. Diberi semangat, terasa punya orang tua. Sering ditengok, walaupun dengan telepon misalnya, karena terlalu jauh. Tetapi anak itu merasa, aku punya ibu, aku punya bapak. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Peranan berikutnya. Dari peranan seorang wanita adalah pendamping suami dalam perjuangan mereka. Maka jangan lupa hak-hak suami terhadap istri. Walaupun memang kewajiban dengan haknya seimbang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hak dan kewajiban tersebut dalam ayatnya dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna, dan untuk mereka para wanita memiliki hak mithlul ladzi 'alaihinna, seperti yang merupakan kewajiban atas mereka, bil ma'ruf. Qala wal rijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki memiliki satu derajat di atas mereka para wanita. Berarti barakallahu fikum, lahunna mithlul ladzi 'alaihinna, lahunna dengan 'alaihinna seimbang. Lahunna itu hak, 'alaihinna itu kewajiban. Hak dan kewajiban mereka seimbang. Kewajibannya seperti haknya, haknya seperti kewajibannya. Ikhwanuddin a'azakumullah, di antara hak-hak wanita sudah sekian kali dibahas. Kalau mereka berhak untuk dilindungi, diberi ma'isyah, diberi pakaian, diberi tempat. Seperti ucapan Nabi kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa hak istri-istri kita dari kita? Dikatakan, antut'imaha idza ta'amta wa taksuha idza kasaita. Untuk memberi makan mereka seperti yang kamu makan, memberi pakaian mereka seperti yang kamu pakai, dan kemudian wala tadribul wajh wala tuqabbih, jangan memukul wajahnya, dan jangan tuqabbih, jangan dijelekkan. Maksudnya dijelekkan ada dua makna. Dijelekkan dengan ejekan mukamu jelek atau apa jelek begitu. Atau dengan kalimat qabbahallahu wajha. Beberapa orang-orang Arab kalau marah mengatakan qabbahallahu wajha. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Jangan dilakukan oleh seorang suami pada istri. Kan itu istrimu. Kalau dikabulkan benar-benar jelek, kamu merugi. Iya kan? Barakallahu fikum. Dilarang, haram kita untuk mendoakan kejelekan kepada istri atau untuk mengucapkan cercaan kepada istri. Karena mereka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kawarir. Hati-hati dengan kawarir. Kawarir itu adalah gelas-gelas kristal, botol-botol kaca yang mudah pecah. Kadang-kadang bagi para wanita, ucapan seperti itu lebih menyakitkan daripada pukul. Sehingga kata Nabi, beri makan mereka apa yang kamu makan, pakai mereka apa yang kamu pakai, dan kemudian diperintahkan untuk menjaga mereka. Jangan kau pukul wajahnya, jangan kau jelekkan mereka. Disebutkan pula hak mereka para wanita untuk diberi ma'isyah, diberi perlindungan, diberi penjagaan. Sebaliknya, para wanita juga diperintahkan dengan perintah untuk taat pada suaminya. Sebagaimana pada ayat tadi, qanitatun hafizatun lil ghaib. Mana qanitah? Adalah yang ta'i'ah, yang taat kepada suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan atau sudah menjelaskan namanya wanita yang salihah adalah wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya dan kemudian taat pada suaminya. Masya Allah, para wanita sangat mudah untuk masuk surga. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, seorang wanita idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, seorang wanita yang sudah salat lima waktunya, sudah puasa di bulan Ramadannya dan menjaga dirinya dan mentaati suaminya, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam jannah min ayyi abwabi thamaniyati syah. Silakan dia masuk ke dalam surga dari mana pun pilih yang kamu mau. Kewajiban-kewajibannya dikerjakan. Larangan-larangannya ditinggalkan. Kemudian taat suami. Titik. Masya Allah. Sangat mudah bagi mereka. Kemudian barakallahu fikum, termasuk ketaatan kepada suami adalah minta izin dalam perkara-perkara. Apakah keluar rumah atau bahkan sholat sekalipun, sholat sunnah atau puasa sunnah. Mengapa? Karena hak suami barakallahu fikum, ketika dia membutuhkan istrinya, maka itu lebih wajib. Kalau dia ternyata mau melakukan satu ibadah yang sunnah, yang wajib. Kalau wajib sudah berbeda, itu tidak perlu minta izin siapapun. Yang tidak wajib, wahai suamiku, aku akan berpuasa besok. Bagaimana? Wajib. Diizinkan. Kalau ternyata, jangan. Aku begini-begini-begini mau mengajak kamu ke sini dan ke situ. Ya sudah. Turuti suamimu. Seperti inilah warahmatullahi wabarakatuh, tingginya hak suami dan peranan sang istri. Mereka para suami yang benar-benar didampingi istri yang salihah, yang taat kepadanya, tunduk kepadanya, dia di luar akan menjadi jagoan. Apa maknanya jagoan? Laki-laki yang tegas. Laki-laki yang kokoh, kuat, tidak lemah. Sebaliknya, yang di rumah dalam keadaan tidak diberi hak-haknya oleh istrinya, istrinya membangkang di luar dalam. Bukannya sedih, gak ceria, mau ini takut, mau itu takut. Kenapa? Ada apa itu? Ternyata penyakitnya di rumah. Ternyata penyakitnya istri yang membangkang tadi. Pikiran dia kemana? Tidak cerah. Berbeda dengan suami yang dipuaskan oleh istrinya di rumah. Dia akan cerah. Akan tegang. Cerdas, cemerlang pikirannya. Ini barakallahu fikum mujarrab. Mujarrab maknanya sudah terbukti dalam kenyataan sehari-hari. Kembali kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, "Thalathatun la tajawaza salatuhum la tujawiz salatuhum adanahum." Tiga golongan yang sholatnya nggak sampai lebih dari telinganya, yang ingatnya pada dirinya nggak nyampe telinga. Siapa itu? Al-Abdul Abid, hamba sahaya, budak, hamba sahaya yang lari dari tuannya. Wamra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhir, dan seorang wanita yang tidur bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Yang ketiga, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Yang ketiga, seorang imam, seorang penguasa yang tidak disukai rakyatnya. Dibenci oleh rakyat. Tiga golongan. Yang dikatakan salatnya ratu jawiz. Tidak melewati telinganya. Maknanya seorang wanita barakallahu fikum harus mencari keriduan suaminya. Karena jannatu ki wa daru ki. Karena itu adalah surgamu dan rahmat. Ekonomina azzurkumullah. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Beberapa pertanyaan. Maka Nabi balik bertanya kepada kaifa anti lahu. Bagaimana engkau terhadap suami? Dijawab, la adu. Aku tidak pernah kurang mentaatinya. Jadi aku selalu mengikutinya mentaatinya. Fandur, lihatlah dirimu pada suami. Fandur kaifa anti lahu. Fa'innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kamu pada suamimu. Karena dia adalah surga dan neraka. Fa'innahu azakumullah jannatuki wa naruki. Maknanya kalau engkau menyebabkan ridho suami, dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihatlah hadis ini. Kalau suami murka, marah kepadanya. Dia tidur dalam keadaan suaminya marah. Tal'anuhul malaika. Malaikat bahkan melaknatnya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari. Rahimahullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila al-firasy." Kalau seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, kemudian dia menolak. Baba taqabban. Kemudian suaminya bermalam dalam keadaan marah. La'anat ta'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari ini. Mengapa demikian? Kira-kira apa hikmah dari hadis Rasulullah SAW yang mulia ini? Peranan ini barakallahu fikum berarti jangan keperanannya. Sudah kita katakan tadi, laki-laki bisa menjadi tegar, hebat di luar sana karena dikuasai istri. Dan dia menjadi murung, termenung dalam keadaan lemah, tidak berani begini, tidak berani begitu. Kecerdasannya kurang karena kurang di rumah. Karena pembangkangan dari istri. Ini barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kalau sampai seorang istri diajak ke kasurnya kemudian dia menolak dan suaminya marah, la'anatul malaika hatta tusbih, akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Dan ternyata hadis ini bukan hanya Bukhari. Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka. Ehun bin Azzaqumullah ditambah lagi dengan hadis yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari keluarga dari Tirmidzi rahimahullah bahwa Nabi menyatakan lau kuntu amir ahadan an yasjud li ahadin la amartu al mar'ata an tasjud li zawjiha. Hadis hasan. Kalau saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud pada suaminya. Ini barakallahu fikum perkara sangat penting. Sehingga tadi disebutkan riwayat bahwa puasa pun harus izin suami, puasa sunnah. Hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. Jangan engkau seorang wanita berpuasa ketika suaminya ada kecuali kalau tidak diizinkan. Kalau suaminya nggak ada ya terserah. Silakan mau berpuasa, silakan kalian beribadah sebaik-baiknya. Tetapi kalau ada suaminya, ini aku rencana ingin berpuasa besok bagaimana? Karena ini rata subul mar'atu wa ba'nu syahid, tidaklah seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada kecuali harus dengan izinnya. Ini juga hadis Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tinggal satu lagi. Kalau tadi khawatir suaminya menginginkan dia dalam keadaan puasa, sehingga harus izin. Sama seperti tadi, ibadah sunnah, barangkali suaminya menghendakinya. Tetapi kalau sedap, barakallahu fiikum, ada riwayat dan hadis yang berbeda. Tidak sama dengan itu. La yahillu, pertama, masalah sholat. La yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahid. Tidak boleh seorang wanita berpuasa dalam keadaan ada suaminya illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Wa la tahdhan fi baitihi illa bi'idznih, dan jangan izinkan orang datang ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika kamu ada tamu, izin. Wahai suamiku, tuan saya mau datang sini, bolehkah? Izin. Wa ma anfaqat, ini beda. Wa ma anfaqat, dan apa yang dia nak? Ada lagi di Allah tanpa perintah suaminya. Suaminya tidak tahu. فَإِنَّهُ يُعَدَّى إِلَيْهِ شَكْرُهُ, maka akan diberi oleh Allah pahalanya separohnya untuk suaminya. Jadi kalau sudah apa? Boleh. Kamu misalnya merasa ini cukup. Alhamdulillah. Bisa saya bersodak apa? Sudah. Kalau barakallahu fikum cukup uang belanjanya, jangan kemudian kamu berkata pada suami, saya enggak masak. Bukan apa yang masak? Kan sudah saya kasih. Saya sudah makan semua. Itu berbeda lagi. Kenapa berbeda? Karena diberi untuk itu. Berarti kau tidak menjalankan syarat. Kalau diberi uang belanja, dipakai untuk belanja, ternyata enggak dipakai untuk belanja, malah disuruh kau makan. Misalnya. Sehingga yang dimaksud adalah, kalau ada kelebihan, dia berikan sedekah, suaminya ikut mendapatkan pahala. Walaupun tidak tahu. Walaupun tidak disuruh. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga. Qala Rasulullah SAW berkata, di dalam khutbah yang sangat bersejarah, khutbah apa itu? Khutbah terwada, khutbah terakhir. Di Arafah, di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah SAW menyatakan, walakum alaihinna anna yutihna kursyakum ahadun takrahuna, fa'in fa'anda dhalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Istausu bin Nisa. Rasulullah SAW berpesan, istausu bin Nisa. Hati-hati. Jagalah para wanita. Fa innahunna 'awadun 'alaikum. Sesungguhnya mereka itu seperti tawanan di bawah kalian. Kalau bukan kalian yang menyayangi mereka, siapa yang menyayangi? Kalau kau tidak perhatikan mereka, siapa yang akan perhatikan? Kalau tidak kamu yang memberikan kebaikan pada mereka, menyayanginya, memujinya, siapa? Kalau itu orang tetangga memuji, kamu cemburu. Ya. Wah, istrimu begini, begini, begini. Ya, kamu harum. Kurang ajar sekali, kamu puji-puji. Istri orang. Sedangkan suaminya, gak pernah dia menyayanginya, gak pernah memujinya, gak pernah menghentikan. Ini barakallahu fikum. Remeh, tapi penting. Remeh, tapi penting. Jadikanlah mereka itu adalah orang yang di bawahmu, yang kamu lindungi, kamu sayangi, kamu cintai. Dan wanita tersebut hendaklah menjaga kehormatan suaminya sehingga tidak memasukkan sembarang orang ke rumahnya. Lihat kalimatnya. Walakum alaihinna, dan kalian wahai para suami punya hak dari para wanita bahwa mereka jangan membiarkan seseorang menginjak hamparanmu kecuali dengan izin. Tidak boleh ada orang lain siapapun yang menginjak hamparanmu kecuali dengan izin suami. Baik bagaimana kalau ternyata mereka melakukannya, fabribuhun, pukulan mereka, korban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mengeluarkan darah, pukulan yang tidak mubarrih adalah pukulan yang tidak membekas. Ikhwan fillah, a'udzu billahi muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang masalah nafkah. Idza anfaqatil mar'ah min ta'amin ta'ami baitiha ghairu mufsida kana laha tajruba bima anfaqat wa li zawjiha. Seorang wanita yang menafkahkan makanan di rumahnya, tapi makanan milik suami dan keluarganya, lalu mufsidat, ini syaratnya, dengan tidak merusak hak-hak bapak, suami dan anak-anaknya, maka laha ajruha, dia mendapatkan pahalanya, wali zaujiha, dan juga pada suaminya, bima katabat. Kalau suaminya ikut mendapatkan, maka suami jangan marah. Kalau istrinya bersuat apa, kamu juga dapat separuh. Alhamdulillah punya istri yang mutasaddiqin wa mutasaddiqan, yang rajin dan pandai bersuat apa. Ikhwan bin A'adzullah, sebenarnya masih ada beberapa poin lagi, tapi waktunya sudah efek perutulah pikir. Sudah mendekati maghrib, jazakumullahu khairan. Penuh taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mawaddah wa rahmah, dan dijadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang salihin, salihat, mukminin, mukminat, dzurriyyah yang salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.